Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid-din. Nas'aluka ya rabbana 'ilman nafi'ah. Allahumma ya rabbana ahshurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama'il 'amilin wa du'atil mukhlisin wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Kita sudah sampai kepada syarat taharah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi dharaini amin ila anqal. Syurutut taharati. Sebelumnya sudah dibahas tentang syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat di antaranya adalah taharah. Taharah ada taharah dari hadas dan taharah dari najis. Taharah dari hadas dibagi dua, hadas besar dan hadas kecil. Kemudian setelah itu ada dibahas kesempurnaan taharah tadi, syurutut taharati. Bagaimana agar wudhu kita itu benar, bagaimana agar mandi besar kita benar, dan juga bagaimana cara mensucikan najis itu benar. Maka dibahas selanjutnya, lebih detail lagi, syurutut taharati, syarat bersuci. Syaratnya bersuci yang pertama adalah al-islamu, Islam. Maka orang kafir wudhunya enggak sah, enggak akan jadi wudhu. Harus Islam. Wattamyizu yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz dengan dua syarat. Orang disebut sebagai seorang anak kecil baru disebut sebagai anak yang tamyiz adalah kalau terpenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama umurnya 7 tahun. Umur 7 tahun Hijriah. Sesuai dengan hadis Nabi, muru auladukum bisolatikum bisolati wa hum abna'u sab'in. Perintahkah anakmu untuk salat waktu mereka umur 7 tahun. Yang kedua adalah mandiri. Bisa makan sendiri, mohon maaf, cebok atau istinja sendiri, bisa bedakan antara kiri dengan kanan, dan bisa bedakan antara roti dengan api. Maksudnya sudah akalnya, sudah nalarnya, sudah hidup. Itu yang disebut sebagai seorang anak yang sudah tamyiz. Ada sedikit khilaf di dalam hari ini, sengaja kami ambil untuk memudahkan. Syarat tamyiz ada dua, 7 tahun Hijriah dan mandiri. Adapun 7 tahun ternyata di situ banyak ada khilaf di antara ulama kita. Ada sebagian yang mengatakan harus 7 tahun. Ada sebagian yang mengatakan enggak harus 7 tahun. Yang penting dia mandiri dan bisa membedakan kiri kanan maka disebut sebagai anak yang tamyiz. Baik. Setelah tamyiz apa? maka anak kecil yang belum tamyiz wudunya enggak dianggap enggak sah. Biarpun wudu ya wudu-wuduan. Belum tamyiz ya wudu-wuduan. Salatnya pun ya salat enggak beneran tapi salat belajar enggak apa-apa. Anak umur 5 tahun wudunya enggak. Salatnya pun ya lihat. Tolah toleh ngelihat orang begitu salat anak kecil. Belum tamyiz. Yang ketiga adalah adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsuli. Adamul mani'i, tidak ada penghalang, syarat yang ketiga. Tidak ada penghalang dari sampainya air ke anggota yang dibasuh. Kalau ada penghalang, tidak sah. Contoh, ada cat tebal, penghalang yang sesungguhnya. Ada cat nempel di kulit. Karena cat itu adalah benda, kalau kering jadi padat, maka air tidak bisa masuk. Atau ada solasi nempel di sini. Atau apa saja. Getah yang tebal, getah nempel di kulit. Atau cat kuku bukan pacar. Kalau pacar bukan cat, sebab pacar itu bendanya sudah hilang, yang tersisa hanya bekasnya, warnanya saja. Kalau cat kuku, ada kan cat kuku, itu menghalangi. Sama pacar, tinta. Sama kalau tinta yang masih dalam bentuk kental nempel di kulit, menghalangi air. Tapi kalau sudah dihilangkan kentalnya itu, tinggal tersisa warnanya, itu adalah bekasnya. Jelas, jadi harus benda yang menghalangi. Sebab kalau seandainya kita coret-coret tangan kita, maka air tetap saja bisa sampai ke kulit, karena itu hanya warna tinta, bukan tintanya. Jadi harus seperti itu. Kalau sesuatu yang tidak menghalangi, tapi seperti menghalangi, contoh apa itu? Minyak tanah, ya. Kan dari dulu kan namanya minyak, tidak bisa ketemu air kan begitu? Itu bukan berarti menghalangi, sebab kaidahnya segala yang cair tidak akan menghalangi kok. Jadi kalau misalnya tangan kita berminyak, kena minyak, kalau ternyata kena air, seolah-olah air itu langsung pergi, enggak. Tapi sebetulnya kalau itu kita guyur, kita basahi begini, maka itu air akan nyampai. Sebab yang namanya minyak adalah cair, dan yang namanya cair tidak menghalangi air. Hanya masalah tidak bertemunya air dengan minyak, bukan berarti air tidak sampai ke kulit kita. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat adalah as-sayalan. As-sayalanu itu bukan mengalir. Kalau mengalir susah. Sehingga para pencerah menjelaskan, termasuk di sini Syekh Nawawi misalnya, itu di dalamnya adalah jaryul ma'i. Menjalankan air. Jarlul ma'i dalam teks yang lain para ulama, walau bidda'fi, biarpun didorong. Makanya yang penting ada genangan air di tangan, kemudian kita tempelkan di tempat yang akan kita basuh, kemudian setelah itu kita jalankan begini, maka itu sudah sah. Tidak harus mengalir. Kalau mengalir enggak, bingung semua wudunya. Kalau mengalir enggak akan terjadi susah. Misalnya segenggam air yang kita letakkan di telapak tangan, kita basuhkan di wajah, maka tidak akan bisa mengalir. Sisanya adalah tetap namanya jarlul ma'i. Kalau mengalir, maka jarlul ma'i, menjalankan air. Walau bidaf'i, biarpun harus kita dorong dengan tangan kita. Kita sempurnakan. Tapi syaratnya harus ada dasar air itu menggenang. Tapi kalau air yang tidak mengenang, hanya bebasan di sini, namanya mengusap. enggak sah. Kecuali mengusap kepala, iya. Kalau kepala diusap, yang penting ada air baru basah kita sentuhkan di air di kepala, di rambut di kepala, maka sudah sah. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, ayyakunal ma'u mutahhiran. Hendaknya air itu adalah suci dan mensucikan. Mutahhiran itu bisa mensucikan yang lainnya. Maka yang mensucikan yang lainnya harus dia sendiri adalah suci. Yang dia tidak suci bagaimana bisa mensucikan yang lainnya? Bahkan nanti ada yang dia suci tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Nah, biasanya ini bahas secara khusus. Maka lihat yang keberapa, yang kelima, mutahhiran. Ini digambarkan oleh musarrif, oleh pengarang dengan gambaran tapi masih global. Sehingga kemarin kami sampaikan di awal pelajaran, kami akan belajar bagaimana caranya membaca kitab. Cara membaca kitab. Nah, sekarang kita belajar cara membaca kitab. Baca dulu, tapi enggak begini nanti. Harus ada penjabarannya. Sekarang kita teruskan dulu. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran, hendaknya air itu bisa mensucikan. Bi'alla yuslab ismuhu, yang sekiranya nama air tersebut tidak tercabut. Bimukhalatati tahirin, karena bercampurnya sesuatu yang suci. Yastaghnil ma'u anhu, yastaghni yang air tidak memerlukan. Yastaghnil ma'u yang air tidak memerlukan, anhu dari sesuatu tersebut. Wa alla yataghayyara, dan hendaknya air itu tidak berubah. Binajisin, dengan sesuatu yang najis. Walau taghayyuran yasiran, biarpun perubahan itu sangat sedikit. Walau perubahan itu sangat sedikit. Wa in kana al-ma'u dunal qullatayn, kalau ternyata airnya itu kurang dari dua kullah, zida, maka dua kullah itu adalah kurang lebihnya apa? 216 liter. Kalau ukuran wadah, dirok, gini, satu dirok panjang lebarnya, dalamnya satu dirok, 60, 60, 60. Panjang 60, lebarnya 60. Tingginya dalamnya 60, maka full adalah air kurang lebihnya 216 liter. Kalau airnya kurang dari 216 liter, zida ditambah. Alla yulaqiyahu najisun, dengan catatan tidak bersentuhan dengan najis. Ghairu ma'fuwin anhu, selain najis yang dimaafkan. Kemudian walastu'mila fi raf'il hadatsi, dan hendaknya air itu tidak digunakan, ustu'mila digunakan fi raf'il hadatsi, untuk mengangkat hadas. Au izalati najisin, atau menghilangkan najis. Sampai di sini belum bisa menyimpulkan kalau kita dengar. Maka di sini perlu dijelentrehkan. Kita balik membaca. Syarat masalah air, hendaknya air itu adalah air yang mensucikan. Air yang mensucikan itu ada tiga catatan. Isyaratnya ada di sini. Yang pertama, air tidak bercampur dengan sesuatu yang suci. Bimukhalitin tahirin. Yang kedua, air tidak terkena najis. Yang ketiga, air belum mustakmal. Nah, ini cara nyimpulkannya gitu dulu. Coba kalau kita itu, coba kalau kalian yang sudah belajar fikih praktis sih gampang bacanya ini. Makanya fikih praktis yang kalian pelajari selama ini adalah alat. Kalau sudah baca fikih praktis langsung nyambung, selesai. Tiga. Yang pertama, sesuai dengan biasanya, cuman urutannya dalam fikih praktis adalah mustakmal dulu. baru berubah karena bercampur suatu najis yang terakhir, kan begitu. Atau biasanya dalam pembahasan adalah air ada empat. Yang pertama air suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air air yang suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan dibagi dua. Air suci tidak mensucikan karena bercampur dengan suatu yang suci. Yang kedua, air suci tidak mensucikan karena dipakai. Biasanya rinciannya seperti itu. Baru nanti selanjutnya, air yang ketiga adalah air terkena najis. Baru setelah itu enggak cukup bilang air terkena najis. Air terkena najis ada dua. Air banyak, air sedikit. Kalau air sedikit nempel najis langsung berubah jadi najis. Kalau air banyak terkena najis tidak akan disebut najis kecuali ada berubah. Diisyaratkan di sini. Ini. Air najis. Kemudian di sini harus disisipkan apa itu najis. Masih ingat najis ada berapa? Ada 7 langsung. 1, 2, 3. Oh itu. Maka fikih praktis yang kalian pelajari itu untuk membaca kitab, biarpun kitab besar kalian akan bisa nyimpulkan. Kalau begini orang belum bisa karena ini adalah kayak rumus. Tugasnya guru untuk memilah-milah. Baik, kita ikuti sesuai dengan petunjuk kitab ini. Air pertama suci dan mensucikan. Air yang suci mensucikan itu syaratnya kan 3. Tidak bercampur dengan sesuatu yang suci. Yang kedua tidak terkena najis. Yang ketiga adalah tidak mustakmal. Di sini ada 3. Cuman dalam fikih praktis ini jadikan 2. Air suci mensucikan. Memang 3 syaratnya. Air suci mensucikan syaratnya adalah 3. Tidak bercampur dengan suatu yang suci. Syarat yang kedua adalah tidak mustakmal. Yang ketiga tidak terkena najis. Sama di sini disebutkan. Baik. Baru nanti penjelasan. Di sini ayyakunal ma'u tahiran bi alla yuslab ismuhu bi mukhalatati tahirin. Syarat air yang suci mensucikan yang pertama adalah air. Nah, maka kita tahu air suci mensucikan itu air apa sih? Air asli turun dari langit, keluar dari bumi. Air yang turun dari langit, keluar dari bumi dalam warna apapun. Kalau ada hujan teh atau hujan susu boleh dipakai wudu. Karena enggak ada orang meres susu di atas sana. Itu air warnanya warna susu. Maka kalau ada keluar air dari bumi warnanya hitam, kayak di Pontianak itu kan hitam. Atau di pulau-pulau di luar Jawa. Ya enggak apa-apa, boleh pakai wudu. Karena asli. Sederhananya air yang asli turun dari langit, yang asli keluar dari bumi. Dengan catatan, dia belum menjadi 3. Belum bercampur dengan suatu yang suci. Belum terkena najis. Belum mustakmal. Lah ini la yuslab ismuhu, lah ini bercampur dengan sesuatu yang suci. Apakah setiap air yang bercampur dengan sesuatu yang suci langsung tidak bisa digunakan untuk mensucikan? Enggak. Harus ada yuslab ismuhu. Namanya akan tercabut. Namanya akan tercabut. Ada gambaran tentang nama air itu hilang begini. Air mutlak itu ya namanya air. Di mana-mana tetap namanya air. Bahkan kalau dipindah ke tempat-tempat namanya mutlak ngikut. Air yang turun, air yang dari sumur, air yang suci mensucikan. Kalau kita letakkan di piring namanya air piring. Kalau taruh di gelas namanya air gelas. Ya, jelas. Tapi kalau kamu membuat kopi, taruh di gelas namanya air apa? Air kopi, bukan air gelas. Kamu taruh di timba, air apa? Kopi, masa air timba? Ya enggak? Susu. Coba nyambung dulu, melek dulu, ngantuk dulu. Susu. Kalau ditaruh gelas namanya air? Susu. Kalau taruh di timba? Susu. Nah, Air yang asli turun dari langit dan keluar dari bumi, namanya itu air yang mutlak. Nah, air mutlak itu enggak ada nama yang lazim, yang terus nempel. Kalau air kopi nempel, namanya enggak bisa dipindah-pindah. Nah, di sini adalah air yang la yuslab ismuhu, yang tidak tercabut namanya, kemutlakan airnya. Kenapa? Karena bimukhalatati thahirin, karena sudah bercampur dengan suatu yang suci. Dalam fikih praktis yang Buya sampaikan begini. Air suci mensucikan, syaratnya yang pertama adalah air yang suci mensucikan, syaratnya adalah ada tiga, sama. Supaya kalian punya gambaran, kalau lebih mudahnya kembali kepada fikih, rincian fikih praktis Buya. Jangan kesini dulu. Air suci mensucikan, syaratnya yang pertama adalah air yang tidak berubah karena bercampur dengan sesuatu. Yang kedua, tidak mustakmal. Yang ketiga, tidak terkena najis. Itu air yang suci mensucikan. Air yang tidak berubah karena bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, belum mustakmal. Yang ketiga, tidak terkena najis. Kemudian kita turun ke air yang kedua. Ada air suci namun tidak bisa mensucikan. Dari syarat atau mungkin definisi air mustakmal itu adalah air yang asli turun dari bumi, turun dari langit, keluar dari bumi yang, nah itu saya definisi. Air suci mensucikan adalah air yang turun dari langit, keluar dari bumi yang tidak bercampur dengan suatu yang suci, belum mustakmal dan tidak terkena najis. Itu syaratnya. Definisinya. Baru setelah itu kita masuk pembahasan, apa air yang suci namun tidak mensucikan? Air yang suci namun tidak mensucikan ada dua macam. Yang pertama air mustakmal, yang kedua air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Atau dibalik, yang pertama adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang kedua adalah air mustakmal. Hukumnya sama, air suci namun tidak bisa mensucikannya. Maka air yang suci kemudian bercampur dengan sesuatu yang lain yang suci, maka itu menjadi air yang tidak mensucikan lagi. Suci iya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air, semula air itu suci mensucikan. Karena bercampur sesuatu yang lainnya, maka air tersebut menjadi suci saja namun tidak bisa mensucikannya. Contohnya, ini air segelas bisa saya pakai wudu karena saya ambil dari mata air. Akan tapi setelah itu, kamu kasih kopi. Atau kasih, cek, menjadi air apa? Air kopi. Suci, tapi tidak bisa mensucikannya. Suci, namun tidak bisa mensucikannya. Karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Bercampur dengan sesuatu yang suci. Nah, di situ ada penjelasan. Kapan air yang suci mensucikan, kemudian bercampur dengan sesuatu yang lainnya yang suci, lalu hingga menjadi berubah hukumnya? Apakah setiap bercampur dengan sesuatu yang lain lalu langsung berubah? Oh tidak. Sarannya adalah percampurannya adalah satu sesuatu yang suci. Yang kedua, berubah dengan perubahan yang parah. Yang ketiga, sesuatu yang mencampuri adalah sesuatu yang tidak diperlukan oleh air. Baik, tiga. Ditulis. Yang pertama adalah sesuatu yang mencampurinya harus suci. Kalau sesuatu yang mencampurinya adalah sesuatu yang tidak suci, pangkatnya turun, bukan air suci tidak mensucikan, langsung air najis paling bawah nanti. Harus tahu yang suci. Suci. Contoh air, contoh susu, kopi, itu suci semuanya. Teh. Apalagi? Itu gampangannya adalah susu, teh. Itu suci. Maka syarat yang pertama untuk menjadi air tingkat yang kedua suci namun tidak mensucikan, bercampur dengan sesuatu yang suci. Kalau najis langsung berubah jadi air mutan najis. Yang mencampuri adalah suci. Contoh tepung, sabun, susu, kopi, suci. Yang kedua, perubahannya harus parah. Ini kamu harus paham. Yang dimaksud parah itu bagaimana? Kalau berubahnya sedikit saja enggak. Oh, kena kopi, tapi sedikit. Kena tepung, sedikit. Oh, campur sabun, sedikit. Enggak berubah, tetap suci mensucikan. Perubahannya harus parah. Nah, ukuran parah ini ada ilmunya sendiri. Kapan disebut perubahan ini perubahan yang sangat? Taghayyuran fahishan. Bagaimana kita mengetahui kalau ini berubah dengan perubahan yang sangat? Ukurannya apa sih? Satu on, tehnya satu sendok, kopi satu sendok, atau berapa ini? Ini ada ukurannya dong. Ukurannya lah ini adalah bagaimana kita tahu ini perubahan yang parah. Akan dianggap perubahan ini perubahan yang sangat jika orang baru melihat air dan campurannya, ia langsung bisa mengetahui campurannya. Orang baru. Artinya gini, bukan kalau kamu misalnya ada air satu bak, kamu kasih kopi satu sendok kopi, kan jadi keruh. Ya, jadi keruh. Kalau kamu ditanya apa campurannya? Apa? Melek dong. Oh, kamu yang naruh kok bingung, itu gimana? Yang naruh kamu. Campurannya apa? Kopi. Bukan kamu jadi ukurannya. Taruh di bak lain, di panci lain, atau bawa ke temanmu. Sini, ini campurannya apa? Bingung. Apa ya? Kok keruh-keruh? Kayak teh, kayak kopi. Apa ya? Dicium gak ada baunya, dirasa juga gak tahu, dilihat cuman keruh. Apa ya? Lah kalau temanmu itu gak tahu, berarti percampurannya belum parah, masih bisa suci dan mensucikan. Jelas? Yang punya bak mandi zaman dulu, sabunmu kecebur, zaman ini sudah tidak pernah menemukan Buya, masih menemukan keadaan seperti itu. Sabunnya kecebur, akhirnya menjadi keruh kan? Apalagi kalau kena sinar matahari itu sudah kayak pipa mataharinya tuh, lus. Jadi kayak keruh begitu. Keruh, warnanya semacam keputih-putihan tuh. Sabun merusak. Cuman bagaimana kita tahu kalau ini perubahan keruh? Perubahan-perubahan parah. Ambil satu gayung atau satu timba, bawa ke tempat, bukan di sini. Kalau di sini pasti orang kira-kira, oh sabun, kan gitu ya. Bawa ke tempat lain, suruh tanya orang. Ini keruh, warna apa ini? Dia masih bingung, dicium gak ada bau sabun, juga bukan bau tepung, bingung. Parah atau tidak? Tidak. Masih bisa dipakai? Bisa. Itu ukurannya dong. Harus ada ilmunya dong. Keruh parah-parah, gak ngerti. Sehingga seperti satu ustadz marah-marah, gara-gara bak kamar mandinya apa warna sabun. Waduh, suruh kuras habis ini. Ini enggak sah. Mutaghayyir, berubah. Pernah kejadian ini. Yang dimarahi anak-anak lagi gitu. Enggak begitu, keruh enggak apa-apa. Yang penting tidak perubahan yang fahish, yang parah. Anak-anak dimarahi, masih ingat atau siapa yang di di Karangjala waktu itu ada satu orang datang marah-marah. Gimana ini? Ceritanya ada sabun jatuh di dalamnya. Baknya agak gede begitu. Ya tinggal ya, kalau enggak ya enggak marah ya enggak merusak. Bahkan kalau seandainya bak kena kemasukan kopi, selagi tidak parah masih bisa suci dan mensucikannya. Maka harus tahu ukuran parah. Itu ilmunya. Baik. Yang ketiga, air yang berubah karena sesuatu yang suci tadi. Yang ketiga adalah sesuatu yang bercampur tidak diperlukan oleh air. Makna tidak diperlukan itu adalah tidak biasanya ia berdekatan dengan air. Contoh, setiap air ada wadahnya, ya enggak? Kalau air enggak pakai wadah, gimana kisahnya? Bisa? Enggak bisa. Kalau air sedikit setengah liter, bisa wadahnya gelas atau panci. Coba air sungai, mau dikasih wadah apa? Wadahnya apa? Air sungai wadahnya apa? Apa? Hah? Ya sungai dong. Kamu juga pusing. Nah, coba di saat air mengalir, menyusuri sungai akan berubah airnya. Karena wadahnya. Karena wadah itu dengan air sangat melekat. Enggak ada air tanpa wadah. Maka bercampurnya air dengan tanah itu, dengan lumpur, dengan itu, dengan tanah yang ada di sungai, airnya menjadi air kecoklat-coklatan. Maka air itu tidak dianggap berubah. Atau contoh, air yang berubah karena hijaunya lumut. Tempat itu kalau kena bebasahan berlumut. Dan kalau semakin lama lumut, itu akan mempengaruhi air. Sehingga warna air menjadi warna hijau karena lumut. Lalu lumut itu beda dengan kopi. Kalau kopi tempatnya di dapur, kenapa kok tiba-tiba ketemu air? Ya enggak? Kopi itu di dapur, kenapa ketemu air? Pasti ada kesengajaan. Mau diminum taruh di gelas, makanya gak bisa dipakai wudhu. Tapi kalau namanya lumut, adalah memang tempatnya di air. Asli. Lumutnya lumut asli di situ. Berbeda lagi jika kamu giling itu lumut, kamu campur dengan air sama berubah nanti jadinya. Berarti kamu yang membuat. Tapi kalau tadi enggak, karena air mengalir dan tempat air itu berlumut, lalu air berubah karena lumut bukan kesengajaan dirimu. Ini adalah pembahasan yang pertama saja. Air yang suci namun tidak mensucikan karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Dengan catatan tiga, sesuatu yang mencampurinya suci dengan percampuran yang parah. Yang ketiga adalah sesuatu yang mencampurinya adalah sesuatu yang tidak diperlukan oleh air. Selesai sampai di sini. Kemudian bab selanjutnya adalah najis. Wa alla yataghayyar binajisin. Wa alla yataghayyar binajisin. Air itu tidak berubah karena najis. Walau taghayyuran yasiran, biarpun itu perubahan yang ringan. Ini tidak diterangkan. Secara jelas, air banyak atau air sedikit. Cuman bagi seorang alim faqih, melihat bawahnya langsung ngerti. Itu air banyak. Ada tambahnya, ingkanal ma'udunal kulata ini, ya, berarti yang sebelumnya air banyak. Kalau air itu kurang dari dua kolah, maka cukup. Ayulaki yahu najisun, nempel dengan najis. Nah, ini ada pembahasan khusus. Air yang terakhir, air suci mensucikan yang pertama. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Yang ketiga ada air terkena najis. Air terkena najis, air ada dua. Ini untuk menjelentrehkan agar gampang. Paling enak kamu lepas dulu dari nas dari tek bukunya. Air yang terkena najis, air ada dua. Yang pertama adalah air sedikit. Yang kedua, air banyak. Yang disebut air banyak adalah air yang mencapai 2 kullah. Atau 216 liter kurang lebihnya. Kalau air sedikit adalah air yang tidak mencapai 2 kullah. Baik. Air sedikit, kalau terkena najis, maka akan menjadi najis biarpun hanya cukup bersentuhan tanpa ada perubahan. Air kalau sedikit kesentuh najis, langsung menjadi air najis atau mutanajis biarpun enggak ada perubahan. Ayam kecil mati baru netes bersih, maka itu disebut bangkai. Selagi itu adalah bangkai, maka najis. Karena ia najis, maka ada air 1 bak. Rupanya ayam ini lompat masuk dan mati di situ. Karena ayam mati, berarti ayamnya najis kan? Berarti air yang di bak tadi tidak sampai 2 kullah. Berarti air sedikit. Maka kemasukan ayam mati, kamu angkat ayam kecilnya, airnya masih bersih, jernih. Tapi airnya najis atau tidak? Najis. Karena air tersebut telah bersentuhan dengan najis, biarpun tidak berubah, karena air sedikit. Yang kedua, air banyak. Maka air banyak, kalau bersentuhan dengan najis, tidak akan berubah menjadi najis, kecuali jika terjadi perubahan. Harus ada perubahan. Air suci mensucikan. Ini adalah 1 bak besar. Berliter-liter, anggap saja 500 liter, 1000 liter air besar. Tiba-tiba ada ayam masuk mati di situ. Ayam gede, ayam jago. Ayam jago baru dimandikan, ngelompat mati di situ. Setelah mati diangkat. Setelah diangkat dilihat airnya masih bersih, enggak ada keruh, enggak ada bau, enggak ada perubahan. Baik. Air banyak kemudian kemasukan najis, kemudian tidak ditemukan ada perubahan di air tersebut. Airnya suci atau tidak? Masih suci. Karena air banyak terkena najis. Tidak akan berubah menjadi najis kecuali ada perubahan. Nah, berbeda. Sama, air banyak 1 bak. 1 bak. Tiba-tiba ada ayam jago naik di atasnya. Buang, mohon maaf, kotoran. Masuk ke bak. Ini buat masak kamu nanti. Buat bikin sayur, segala macam. Masuk di dalam. Cuman karena air yang banyak, kotorannya itu langsung nyebar. Hilang bentuk dan hilang warnanya. Kau cium airnya pun tidak ada bau. Kau lihat dengan matamu enggak ada berubah warna. Kau rasakan pun enggak ada kecut-kecutnya. Najis enggak tidak airnya? Najis tidak. Karena tidak ada perubahan. Biarpun yakin najisnya bercampur, menyebar kemana-mana. Karena tidak ada perubahan yang terlihat. Atau dirasakan. Atau dicium. Baik. Jelas ya? Tapi, kalau ayamnya 3 rupanya, bukan 1. Yang 1 naik di sebelahnya juga buang empuk di situ. Satunya lagi juga di situ, buang empuk di situ. Memang tempatnya enak untuk nongkrong ayam misalnya. Akhirnya, setelah itu ada bau-bau. Silakan. Bau ini perubahan. Bau empuk ayam. Biarpun katanya jernih tapi ada baunya. Berubah jadi najis tidak? Najis. Karena perubahannya salah satu dari 3 sifatnya. Apakah warnanya? Atau rasanya? Atau baunya? Jelas. Itu adalah air yang terkena najis. Nanti akan dibahas apa itu najis. Ditunda dulu. Kemudian pembahasan di kitab ini. Di kitab ini. Kita ikut kitab ini. Allayulakiyahu najisun. Kalau airnya kurang dari 2 kolah, syaratnya tidak tersentuh najis. Sebab kalau air kurang dari 2 qollah kok tersentuh najis, langsung menjadi air apa? Menjadi air apa? Air kurang dari 2 qollah, air sedikit tersentuh najis, menjadi air apa? Najis. Makanya kami lebih senang untuk kami kirim ke fikih praktis, ada rinciannya begitu. Makanya membaca nas ini setelah fikih praktisnya nyambung, supaya ada urutannya. Kemudian di situ ada pembahasan. Makanya ini rumus kitab ini. Ghairu ma'fuwin anhu, najis yang tidak dimaafkan. Maka di situ ada pertanyaan murid cerdas. Apakah najis yang dimaafkan? Judul sendiri. Apakah najis yang dimaafkan? Kok ada najis tapi dimaafkan? Najis tetap najis, cuman dimaafkan. Ada judul sendiri. Buahnya ada najis dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Ada najis maafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Ada najis dimaafkan di jalan, tidak dimaafkan di baju dan di air. Ada najis maafkan di makanan, tidak dimaafkan. Macam-macam. Ini nanti babnya sendiri. Nanti dihadirkan insya Allah. Ini rumus. Makanya Buya ingin kalian itu santri, jangan biasa baca kitab, hanya baca teks selesai. Enggak bisa nyimpulkan kamu nanti. Maka perlu namanya guru yang bisa membimbing. Sehingga punya kesimpulan, bisa mengamalkan ilmu. Kalau enggak ada kesimpulan, mengamalkan bagaimana? Ditanya najis enggak? Kayaknya enggak. Berarti kayaknya najis juga. Baik. Kemudian, walastu'mila raf'il hadathi au izalatin najasati. Dan air yang bisa disuci dan mensucikan ini, walastu'mila, dan belum dipakai untuk mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Lihat, melompat setelah air najis balik lagi ke air yang suci namun tidak mensucikannya, kan begitu? Padahal ini air musta'mal ini kan dalam pembahasan fikih praktis kita adalah apa? Urutan yang kedua. Air yang kedua adalah air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan ada dua. Yang satu air yang berubah tadi dengan 3 syaratnya, yang kedua adalah air musta'mal, kan begitu? Ini taruh di belakang. Air musta'mal mesti dinaikkan dulu, disambung dengan yang tidak berubah tadi karena mukhalathah, bi mukhalathati tahirin tadi. Baik, air musta'mal. Maka air musta'mal itu air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Hukumnya sama dengan air yang suci dan mensucikan kemudian bercampur dengan sesuatu yang suci. Campur kopi, campur teh, campur tepung dengan campuran yang parah yang kita bahas tadi. Baik. Kelihatannya hanya menyebutkan walastu'mila fi raf'il hadathi wala izalatin najasa au izalatin najasati. Kalimatnya pendek, hanya satu baris. Cuman kalian enggak akan paham apa air musta'mal untuk mengangkat hadath dan apa itu air musta'mal untuk menghilangkan najis. Maka di situ ada pembahasan khusus. Apakah air musta'mal? Nah ini, air musta'mal. Kita harus tahu. Musta'mal raf'il hadas. Yang kedua adalah musta'mal izalatin najasa. Air musta'mal ada dua. Yang pertama musta'mal untuk mengangkat hadas. Yang kedua musta'mal untuk mensucikan najis. Musta'mal untuk mengangkat hadas ada dua. Hadas besar dan hadas kecil. Yang jelas, air musta'mal ini harus ada ketentuan-ketentuannya. Maka Buya hadirkan, apa yang disebut air musta'mal, kita bahas satu-satu. Air musta'mal ada dua. Yang pertama, air musta'mal li raf'il hadathi, air musta'mal untuk mengangkat hadath. Maka air musta'mal untuk mengangkat hadath ada 3 syarat baru disebut air musta'mal. Dari sinilah banyak santri ngantuk yang salah faham. Maka jangan ngantuk sekarang. Banyak santri. Ada santri baru di sini pasti membawa ilmu salah faham. Waktu itu banyak, bukan mesti, ada. Ini air musta'mal syaratnya musta'mal raf'il hadathi. Pertama syaratnya adalah air yang sedikit, kurang dari 2 qullah. Yang kedua, air tersebut untuk membasuh basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib. Masih ingat dalam bab wudu? Basuhan yang wajib untuk membasuh muka itu basuhan mana? Basuhan yang pertama. Basuhan yang kedua dan ketiga bukan wajib. Maka basuhan yang kedua dan ketiga tidak akan menjadikan air musta'mal. Maka yang menjadikan air musta'mal basuhan yang pertama. Yang ketiga syaratnya, air terpisah dari anggota yang dibasuh. Kalau airnya masih di badan yang dibasuh, di anggota yang dibasuh, belum musta'mal. Tiga syarat, airnya sedikit, kurang dari 2 kullah. Yang kedua, air digunakan untuk membasuh yang wajib. Yang ketiga, air terpisah dari anggota tubuh. Maka lihat, mana yang disebut air musta'mal nanti? Misalnya, saya mengambil air segenggam. Maka ini air sedikit. Saya basuhkan di wajah, basuhan yang pertama. Waktu wudu. Maka akan menjadi air musta'mal mana? Air yang menjatuh dari dagu saya. Tapi kalau masih nempel di sini belum musta'mal, karena belum terpisah. Maka, kalau ada air kurang dari 2 kullah, 1 bak kecil, 1 bak kecil begini, kemudian kita aduk-aduk dengan tangan kita, musta'mal atau tidak? Tidak. Kecuali santri ngantuk, barangkali ada yang ngantuk. Saya masih ingat, dimarahi di sebuah pesantren gara-gara ada satu, dulu padasan. Ini ada padasan itu kan, apa ya padasan itu? Untuk wudhu yang pakai kayak semacam dari tanah itu. Terus ada tempat keluarnya biasanya ditutup sama potongan sandal begitu ya. Nah itu. Itu tak tutup pakai tangan, dimarahi. Wah goblok, musta'mal. Sudah tahu yang musta'mal, yang gua goblok kamu, gak marah-marahin saya. Biarpun saya aduk dengan tangan gak akan musta'mal. Musta'mal itu adalah basuhan yang pertama, yang wajib. Basuhan yang kedua saja enggak jadi musta'mal. Ayo coba. Yang pernah nyantri ngantuk, ayo sadar. Pernah gitu enggak? Ayo. Ini banyak kesalahpahaman bagi. Makanya kalau santri melek, enggak ada musta'mal. Air sedikit diaduk dengan tangan enggak akan musta'mal. Diaduk dengan kakimu dua-duanya ngaduk enggak musta'mal. Ini harus tahu ilmunya. Mana ada musta'mal? Kesentuh musta'mal. Dikit-dikit musta'mal. Gak ada musta'mal. Air bak kecil, kamu wudhu, gak musta'mal. Aku ambil dengan tanganmu. Ambil lagi dengan tanganmu, gak musta'mal. Ini, jadi syarat musta'mal seperti itu. Itu musta'mal raf'ul hadath. Kemudian sebelum sudah terpisahkan. Kalau sudah terpisahkan dari dagu, maka itu namakan musta'mal. Contoh yang belum terpisahkan. Misalnya mandi besar. Mandi besar. Anggotanya mana mandi besar? Sekujur tubuh. Ada air sedikit. Kalau tadi air sedikit saya aduk-aduk begini jadi musta'mal tidak? Tidak. Karena bukan untuk membasuh yang wajib. Cuma sekarang saya niat. Air begini saya niat mandi besar, saya masukkan jemari kelingking besar, saya angkat lagi, musta'mal enggak? Musta'mal, karena sudah dipakai basuh yang inilah santri ngantuk yang salah paham bahas masalah wudu mandi disamakan dengan yang lainnya. Jadi kalau kamu sudah niat nawaitul husla, aku niat mandi masuk, ya kan? Selagi ini masuk, sebelum terpisah belum musta'mal, ya enggak? Masuk jempol, kelingking jempol kelingking nih. Kelingking masuk, kamu tuh ngantuk nih. Kelingking masuk, kemudian sekali kamu nyelam sah. Tapi kalau kamu celup kena waitul husla, aku niat mandi, tarik lagi. Maunya sih masuk, cuman kaget terangkat musta'mal. Kenapa musta'mal? Sudah dipakai basuh yang wajib. Perlu pemahaman di sini. Oh banyak santri ngantuk. Kalau di sini ngantuk keterlaluan, Buya tekankan di sini. Wah banyak. Yang baru-baru biasanya, baru dari tempat lain itu biasanya pasti ribut urusan musta'mal. Belajar yang benar. Selesai. Baru nanti musta'mal li'izalatin najasati. Agak banyak syaratnya. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Sekalian Buya sambung tentang fikih praktis najis. Najis ya. Ada di catatan Buya ada fikih praktis. Mana ada catatan? Ada, kita punya catatan fikih praktis. Makanya di sini masuk Al-Bahjah sini dimatakan fikih praktis dulu. Karena fikih praktis itu namanya praktis. Sebetulnya itu adalah bagaimana cara membaca kitab. Makanya kalau sudah kalian membaca fikih praktis dan hafal membaca kitab apa saja nanti mudah. Ini bagian mana sih? Ini mana sih? Ini milahnya kemana? Maka di sini wajib menguasai fikih praktis. Kalau sudah kalian menguasai fikih praktis yang Buya hadirkan itu membaca kitab begini mah gampang. Mudah karena sudah ada pemahaman di otakmu, di pikiranmu. Pertemuan yang akan datang insyaallah Buya tambahkan tentang musta'mal li izalatin najasati. Masuk di dalamnya adalah fikih mesin cuci, fikih mencuci lantai, macam-macam ngepel, fikih ngepel. Fikih mesin cuci, fikih ngepel. Apa itu najis? Ya ini enggak ada di kitab fikih lama, tapi dibahas dong. Tapi isyaratnya sudah ada di sini. Tinggal bagaimana ustadznya menjelentrehkan saja. Makanya kita senang dengan kitab-kitab kecil, hanya kami ingin menyampaikan bagaimana cara membacanya. Cara membacanya itu pelan, satu demi satu dikeluarkan. Satu dikeluarkan. Bukan alhamdulillah setengah ngantuk khataman nyembelih ayam. Ora faham-faham. Ya itu harus paham sedikit. Makanya sudahlah, enggak usah gaya-gayaan kitabnya. Baca apa, Bang? Tuhfah. Wah, serem banget Tuhfah. Faham? Ora. Ya, kitabnya gede ora faham. Harus sekecil tapi faham. Insyaallah, bismillah. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Mudahkan segala urusan. Panjang umur, sehat afiat. Dan semoga Allah mengampuni kita semua. Mengabulkan hajat kita. Menjauhkan dari yang haram. Membuka pintu halal. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.